Berbaju merah jambu, berkain sungkit biru, dengan senyum ketawa pada pagi hari raya, berkunjung rumah taulan, menghibur hati rawan, berjabat-jabat tangan, bermuram jangan. Bila hari raya pun tiba, suasana menjadi riang, dunia jadi terang. Bila hari raya pun tiba, sini sana takbir bergema, memuji Yang Esa. Bermacam kuih lazat, rendang serta ketupat, hidangan hari raya, hari mulia. Berbaju merah jambu, berkain sungkit biru, dengan senyum ketawa pada pagi hari raya, berkunjung rumah taulan, menghibur hati.